segarkan hatiku. Tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung patuh